Biarlah Tuhan lagu ini betul-betul kami nyanyikan, kami doakan, kami tekati melalui hati kami lubuk yang terdalam. Bukan semata-mata suatu lagu, lip service, suatu pembohongan di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami waktu-waktu yang lampau. Banyak hal hati Tuhan telah didukakan. Banyak hal yang telah kami langgar. Tapi sekali Tuhan, bila kami yang sudah diselamatkan anak Tuhan, betul-betul memuaskan hati Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa kembali Tuhan ke rumah Tuhan, meninggalkan semua beban kami. Di tempat ini kami merindukan firman Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Dan Tuhan, Engkau melayat setiap anak-anak-Mu. Sehingga betul-betul dengan suatu hati yang kosong kami datang, tapi dengan penuh berkat, berkat firman-Mu, berkat perjamuan kudus, akan kami terima kembali kepada rumah masing-masing. Sehingga betul-betul Tuhan, mulai saat ini dan seterusnya, hidup kami penuh dengan kesaksian. Hamba berdoa kepada Tuhan yang datang kepadamu, tidak ada satu yang kau tinggalkan, yang sakit engkau jamah mereka, yang susah engkau hiburkan mereka, yang penuh dengan tangisan engkau hapuskan. Biarlah Tuhan ajarkanlah kami, kalau ada yang dalam suatu ujian besar, belajar berlutut berseru kepada Tuhan, kami tidak layak, tapi Tuhan sekali lagi anugerah-Mu justru melayakkan kami, datang untuk mengetuk, kau bukakan pintu, datang untuk mencari, biarlah engkau didapatkan. Betul-betul kami merasakan kekristenan ini penuh dengan berkat. Tuhan yang kami sembah bukan yang mati di kuburan, tapi yang bangkit meninggalkan kuburan yang kosong. Terima kasih, berkati hamba-Mu, sucikan sekali lagi, sehingga setiap perkataan adalah urapan dan menterai daripada Roh Kudus. Terima kasih, berkati Tuhan setiap kami. Saat ini Engkau hadir, hadir untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Berkati gereja-Mu tempat. Terima kasih untuk gedung renovasi yang sudah selesai. Biarlah Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan kata-katakan, kami betul-betul setia menyerahkan komitmen, dedikasi lebih tinggi, sehingga gereja-Mu melalui setiap kami mempunyai suatu warna yang lebih indah lagi. Dalam nama Yesus Kristus yang mulia, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Senang sekali dan terima kasih untuk kesempatan boleh bersama-sama berbakti untuk melayani firman Tuhan. Ya, saya datang dengan suatu wajah gereja yang lain, lebih nyaman. Ya, tapi dikatakan oleh Tuhan, lebih banyak berkat, lebih banyak tanggung jawab. Semoga tempat ini terus diberkati oleh Tuhan, ya, bertambah di dalam jumlah yang diselamatkan, dan bertambah juga dengan orang-orang Kristen yang lebih mencintai, lebih komitmen kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya tadi lihat kursi-kursi ini kelihatannya dari Greenfield ini. Betul ya, biarlah berkat Tuhan ya yang sudah dinyatakan di Greenfield melalui hadirnya ini, ya, sudah mempunyai satu keinginan Tuhan, kalau sudah memberkati Greenfield, berkati juga ya Cimone ini. Ya, bukan satu hal yang mustahil saudara sekalian. Kalau Tuhan mau dan kita siap untuk menerima tantangan itu, ya, Anda akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin saudara sekalian. Ya, amin. Aminnya gampang, tapi nanti kerjanya susah saudara sekalian ya. Selain kita mengamini, tapi kita betul-betul komitmen tinggi Tuhan, Tuhan yang hidup. Nanti saudara sekalian saya akan sharing sedikit dalam ya firman Tuhan yang akan saya sharingkan. Saudara, tema yang diberikan kepada saya ya di tempat ini saudara lihat, hidup dalam firman Tuhan. Nah, waktu saya mempersiapkan firman ini saudara sekalian, tema ini, ya, coba pikirkan hidup dalam firman Tuhan apa kira-kira? Hidup dalam firman Tuhan yaitu kita diminta ya ada saat teduh meditasi setiap hari di depan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, hidup di dalam firman-Nya. Selain itu kita juga berpikir ikut seminar-seminar ya yang ada dalam gereja supaya kita bertumbuh dalam firman Tuhan, mengerti lebih jelas ya, jangan sampai ya kita menjadi seorang anak Tuhan tapi hal-hal yang paling prinsip pun kita enggak tahu, kita enggak ngerti. Jangan saudara sekalian ya, kita harus diminta yaitu bertumbuh dalam firman Tuhan. Bertumbuh dalam firman Tuhan mungkin ya ada sebagian orang ikut yaitu kelas malam di yaitu seminari, ya, sekolah Alkitab, ya, kursus-kursus saudara sekalian untuk segera mendapatkan ya gelar, ya, misalkan MA atau MDiv. Tapi saudara-saudara sekalian, bagi saya itu semua baik, semua baik. Waktu saya mempersiapkan tema ini, saya ingat satu orang, nanti Anda akan lihat, betul-betul yang tidak kenal Tuhan sama sekali, dari latar belakang yang penuh dengan berhala, yang anti Tuhan bahkan, ya. Tapi akhirnya dalam seumur hidupnya, waktu Tuhan panggil dia, dia meresponi dengan iman yang murni. Waktu Tuhan minta kepada dia, dia meresponi dengan suatu ketaatan yang mutlak, mentuhankan Tuhan. Terakhir kita melihat, semua itu berkat Tuhan curahkan dan Tuhan titipkan kepada orang ini. Ya, aku memberkati engkau menjadi besar, tapi ingat, engkau akan menjadi berkat bagi semua orang, banyak bangsa. Nah, kira-kira sampai di sini Anda pikir siapa? Siapa? Abraham. Ayo kita lihat ya. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ini pertama yang kita akan baca. Nah, di sini Saudara akan melihat panggilan yang mulia. Anugerah datang kepada yaitu seorang bernama Abraham. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari yaitu sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan ku yaitu tunjukkan kepadamu." Ayat kedua, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan yaitu memberkati engkau serta membuat yaitu namamu masyhur dan engkau akan yaitu menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang yaitu memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dari yaitu olehmu semua kaum di bumi ini, di muka bumi ini akan mendapatkan berkat." Sudah, ini pertama kali panggilan itu ya datang kepada seorang yang tadinya gak kenal Tuhan. Ya, akhirnya ikut Tuhan dan akhirnya penuh dengan janji yang luar biasa. Nah, ini pertama kali. Kedua kalinya Tuhan itu menyatakan diri kepada Abraham dengan kata-kata yang lebih nyata, lebih mantap lagi saudara sekalian. Mari kita melihat pasal 22 ayat 15 sampai ayat yaitu 18. Saya bacakan dulu ayat 1, pasal 22 ayat 1 ya. "Setelah semuanya itu Allah yaitu mencoba menguji Abraham, ia berfirman yaitu kepadanya, yaitu Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah yaitu ke tanah Moria dan mempersembahkanlah dia itu yaitu di sana sebagai apa? Korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Ayo kita sambung ayat 15. "Untuk kedua kalinya berserulah yaitu malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, yaitu demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah membuat demikian dan engkau tidak yaitu segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku, yaitu maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Oleh keturunanmu lah semua bangsa ini bumi akan yaitu mendapatkan berkat, karena apa? Engkau mendengarkan firmanku." Indah bukan? Berbahagialah saudara yang sudah mendengar, membaca dan menyimpan, bahkan setelah ini kita laksanakan dalam kehidupan kita. Saudara, hidup dalam firman Tuhan bisa kita lihat dari ya pelbagai sudut. Tapi yang paling konkret bagi saya adalah contoh Abraham. Saudara lihat, seorang yang tadinya tidak kenal Tuhan, yaitu menyembah berhala, Abraham tinggal di kota Ur. Kalau saudara lihat dalam catatan sejarah purbakala, saudara sekalian, kota ini penuh dengan berhala. Ya seperti misalkan saat ini kalau Anda ke Kalimantan khususnya di Singkawang. Singkawang itu disebut kota seribu kuil. Bayangkan saudara sekalian, sampai ya hari-hari tertentu, hari orang-orang Tionghoa, ya saya pakai istilah Tionghoa ya. Dulu Anda dan saya mungkin pakai istilah Cina, jangan dipakai lagi. Pemerintah sudah yaitu menginstruksikan tahun ini Kepres 14 saudara sekalian, ya dikatakan istilah itu jangan dipakai. Itu ada sedikit ironis penghinaan waktu tahun 67 gagalnya Gestapo, maka diubah. Kalau bahasa Inggrisnya oke, pakai China, Chinese. Tapi kalau bahasa Indonesianya itu mengandung arti menghina, Cino, Cino ya toh. Seperti sudah kalau panggil orang Taiwan jangan panggil Formosa. Orang Taiwan bisa marah saudara sekalian karena itu penghinaan dalam sejarah. Ya, mengerti? Ya, mulai saat ini saya mungkin banyak orang enggak tahu. Saudara lihat metro pakai Tiongkok, pakai Tionghoa. Ya, itu suatu yang wajar. Ya, tolong apalagi yang kulit kuning itu, ya, masih pakai istilah semacam itu pada menghina diri sendiri saudara sekalian. Ya, tolong jangan dipakai, mulai diubah. Bahkan saya katakan, ya, enggak ada salahnya Anda belajar Mandarin. Sekarang yang item-item bisa bahasa Mandarin. Ya, tapi yang kuning-kuning malah enggak bisa. Kata ketinggalan saudara sekalian. Ya, saudara sekalian, anak Anda usahakan, usahakan. Ya, China itu menjadi besar. Tiongkok menjadi luar biasa saat ini. Bahkan Amerika pun takut, itu kenapa? Itu mujizat, itu di luar dugaan saudara sekalian. Ya, kita lihat. Kita lihat. Ya, jadi saya katakan semacam ini supaya Anda tahu bahwa arahnya itu pasti diizinkan oleh Tuhan sampai menjurus kepada sana. Saudara, Abraham ini tinggal di kota penuh dengan berhala. Jadi berarti itu semua palsu. Apa itu berhala? Yaitu pohon ditebang, dibuat patung, disembah. Bayangkan saudara sekalian, itu kondisi keadaannya. Ada mata gak melihat, ada telinga gak mendengar, ada mulut gak berbicara. Tapi manusia mendewakan. Nah iblis tahu, kalau sudah disembahyang-sembahyang begitu, misalkan satu keris, satu cincin batu, kalau disembahyang terus pasti mempunyai keajaiban. Karena iblis itu bisa numpang tinggal di dalam, menjadi wah luar biasa, menjadi wah hebat, ajaib. Saudara awas, bukan Tuhan yang datang, tapi hantu yang datang. Bukan Tuhan, tapi sebaliknya hantu. Jemaat yang saya kasihi, dalam kondisi semacam ini Tuhan memanggil. Saudara, enggak gampang loh. Kita kalau baca pasal 12 ayat 1, kita baca, kita lasim. Seolah gampang, enggak gampang. Tapi Abraham waktu dipanggil, dia betul-betul merasakan yang panggil ini adalah Tuhan yang hidup. Maka itu dia meresponi. Ayo, mau enggak? Saudara sekalian, Anda dipanggil bukan di Jakarta. Dipanggil masuk ke desa. Masuk ke tempat kecil. Yang enggak seperti kota. Mau enggak? Enggak. Ini suatu panggilan yang enggak gampang ditaati. Tapi saudara sekalian, Abraham meresponi dengan iman yang murni. Ini panggilan anugerah. Ini panggilan keselamatan. Kalau panggilan ini tidak diresponi, enggak ada tahap yang kedua. Berkat yang besar enggak ada. Tapi Abraham meresponi. Sudah saya katakan ini seperti kita. Saya enggak tahu di antara kita ada enggak teman-teman yang datang ke gereja tapi masih di luar pintu surga. Datangnya karena apa? Menemani yaitu calon mertua. Mertua mengatakan, "Saya enggak minta apa-apa, ini calon." Ya, mau sama anak saya boleh. Ayo percaya Tuhan Yesus dibaptis. Oh ya gampang lah, ikutin tiap minggu. Gitu. Nah itu namanya ya ke gereja karena calon mertua punya permintaan. Sudah tahu. Jadi Anda sudah masuk ke pintu gereja tapi masih di luar. Nah bukan waktu yang pendek. Bahkan udah bertahun-tahun temenin istri, antar anak. Tapi dirinya masih belum mau percaya. Kenapa? karena rasionya terlalu kuat. Buat apa percaya Tuhan? Ya, orang sekarang aja makanya juga udah susah, apalagi akhirat nanti dulu. Saya repot sekarang, saya gak ada waktu sekarang. Awas loh, saudara-saudara sekalian, hidup dalam firman Tuhan, di dalam kondisi kehidupan Anda, yang pertama, Anda harus dengan iman meresponi Tuhan yang hidup. Tuhan yang benar, bukan Tuhan-Tuhanan. Tuhan yang benar. Saudara-saudara sekalian, percaya adanya Tuhan ini tidak gampang. Ya toh? Tapi lebih dari itu, percaya Tuhan yang sejati, siapa dia, itu lebih sulit lagi. Tuhan tidak kelihatan. Ya, tidak bisa dijamak, tidak bisa dibau, dicium. Nah, sekarang ini kita bicara mengenai apa? Masuk laboratorium, dibuktikan. Ada bukti, baru diterima. Ini kondisi sekarang ini, saudara sekalian, negara-negara ateis. Tapi saudara sekalian, apakah hanya melalui rasio baru ada? Saya baru pulang dari Amerika, nengokin anak tiap tahun satu kali. Saya besuk sepasang suami istri yang asal dari Indonesia. Waktu saya belum pulang, mamanya mengatakan, Jeremiah, Pak Pendeta mau pulang, ada enggak pertanyaan? Mumpung Pak Pendeta belum tinggalkan. Ya? Terus anak ini bertanya, saya lahir di keluarga Kristen. Gitu? Tapi saya enggak yakin Tuhan itu ada. Kenapa? Karena ya sudah tahu di Amerika walaupun sekolah itu disebut dulunya negara penuh dengan orang, tapi yang diajarkan itu ateis, evolusi. Jadi anak ini mendapatkan suatu pukulan kebudayaan yang lain dengan ajaran orang tuanya, gereja. Saya enggak yakin. Waktu yang pendek saya hanya mengatakan begini, Bu, ini harus dibimbing oleh youth pastor-nya. Ya, karena saya cuma ketemu saya. Cuma saya titipkan kepada anak ini. Kamu ingat ya, kita percaya sesuatu ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama, dibuktikan saya mengerti, saya percaya. Itu yang umum. Tapi, saya katakan, ada banyak hal kita enggak mengerti, kita percaya dulu, baru nanti kita bisa mengerti. Setuju? Perhatikan saudara sekalian dalam kehidupan kita. Jangan omong yang jauh-jauh lah. Tolong tanya siapa yang tidak punya handphone. Ayo, semua hampir punya. Termasuk pembantu kita punya dua lagi. Ya toh? Ya, saya cuma punya satu nomor. Ada yang dua. Saudara sekalian, tolong tanya. Anda mengerti nggak gimana buat handphone ini? Bisa nggak? Gak bisa, mungkin juga ada yang satu dua bisa ya. Umumnya termasuk saya gak bisa. Tapi tolong tanya, walaupun kita gak mengerti sistemnya kok bisa ya, ya datang gambar dari Amerika, ya ngomong-ngomong dengan Amerika, bahkan sekarang ngomongnya gratis lagi pakai LINE. Ya toh, saudara sekalian gimana? Ya, saya gak masuk akal, saya gak mengerti. Tapi gak karena saya gak mengerti, saya angku, auban. Pokoknya saya gak ngerti, saya gak mau pakai. Itu goblok namanya. Bodoh namanya, saudara sekalian. Betul? Saudara, kita gak mengerti, tapi kok menikmati. Ayo, gimana? Berarti, saudara sekalian, ada dua cara kita menerima. Satu, saya mengerti dulu, baru pelan-pelan ya saya terima. Yang kedua, saya terima dulu, saya nikmati dulu, baru saya mengerti. Anak kecil, baby. Kalau mengatakan kepada ibunya, tolong buktikan susu ibu itu paling bagus, paling sehat, baru saya mau minum. Kira-kira gimana, saudara sekalian? Hidup gak? Gak bakal hidup, mati, saudara sekalian. Nah, dia harus nerima. Enak, gak enak, seneng, gak seneng, susu ibu harus diterima dulu. Pelan-pelan dia besar. Masuk TK belum kenal, belum mengerti. Masuk SD belum, masuk SMP baru dia mengerti, SMA mengerti. Kemudian dia sekolah dokter, baru lebih mengerti lagi. Bukan hanya mengerti, meyakinkan orang. Susu ibu itu paling baik. Mengerti saudara sekalian? Apa yang saya katakan? Berarti saudara sekalian, jangan memutlakkan rasio Anda. Ini rasio luar biasa. Manusia bisa ke bulan saudara sekalian, tapi ingat ini ciptaan Tuhan. Jangan karena kita pinter akhirnya menentang Tuhan, meniadakan Tuhan. Ya, Calvin, evolusi. Tidak percaya Tuhan, mengatakan manusia bukan ciptaan Tuhan, akhirnya percaya jadi monyet kan? Ya, manusia enggak jadi, jatuh saudara sekalian, jadi monyet, terima. Tapi tolong tanya, ada enggak monyet yang di Ragunan pernah ke Cimone, ayo hari Minggu udah sampai lo jamnya cepat-cepat ke gereja, ada enggak? Ribuan tahun enggak akan terjadi. Anda sekalian, dari sini saya akan katakan, Anda kalau hari ini IQ-nya pinter, kritis sekali, saya akan nasihati Anda, jangan sombong. Jangan meniadakan Tuhan, jangan mentuhankan diri Anda, menolak panggilan Tuhan yang paling besar, yang paling indah itu. Saya selalu mengatakan begini, understand God, ya, mengerti Tuhan ya, understand, harus stand under. Dibalik ya, stand under itu apa? Berdiri di bawah Tuhan. Anda dan saya sering sekali berdiri di atas Tuhan, mengadili Tuhan. Tuhan salah, Tuhan bodoh, Tuhan gak benar, Tuhan gak adil, awas. Kalau Anda mempunyai tabiat sifat semacam itu justru hilang berkat. Justru hilang berkat. Ya, firman Tuhan mengatakan, cicipilah anugerah Tuhan, sang-sang Tuhan dan sesuai. Kamu akan tahu bahwa dia itu indah, luar biasa. Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini, yang pertama, Abraham hidup dalam firman Tuhan, berarti waktu firman Tuhan datang, dia responi dengan iman yang sejati. Percaya Tuhan ada. Walaupun perjalanan ini gelap, meninggalkan tempatnya, harus bawa istri, anak, semua keluar. Oh, saudara sekalian, bahaya. Malam hari ada rampok. Malam hari ada binatang buas. Tapi dia taat kemana gak tahu. Tuhan mengatakan, saya gak beritahukan. Tapi kamu ikut. Wah, ini lebih konyol lagi. Saudara-saudara sekalian, jelas sekali ya. Percaya Tuhan itu ada. Tapi sekali lagi saya katakan, harus Tuhan yang hidup. Nah, Tuhan yang hidup siapa? Kalau Anda melihat Yohanes pasal 14, Yesus mengatakan suatu perkataan yang luar biasa. Engkau percaya Allah, engkau percaya juga kepada aku. Nah, ini saudara sekalian, yang pertama orang Yahudi mengatakan amin, percaya Allah, kami memang lahir menjadi umat pilihan Tuhan. Tapi percaya engkau Yesus, siapa engkau Yesus? Enggak mau. Nah, di tempat ini ada suatu tantangan luar biasa. Saudara sekalian, banyak tawaran si A, si B, si C. Tolong tanya, di dalam sejarah manusia ada enggak tokoh-tokoh yang meninggalkan kuburan kosong? Never. Tidak pernah. Hanya Yesus. Apa artinya saudara sekalian? Yang Anda cari, saya cari, bukan sekedar tokoh, yaitu guru-guru yang besar. Memang kita tidak sembarangan mengkritik, harus menghormati mereka. Tapi yang Anda dan saya cari bukan tokoh, bukan contoh, bukan teladan. Lebih daripada itu adalah Tuhan yang hidup. Nah, gimana kita buktikan? Melalui kematian 3 hari, bangkit dari kematian. Sampai saat ini meninggalkan kuburan yang kosong. Karena itu Anda dan saya gak usah bersiarah. Syukurlah kalau ada dana, ada kemampuan mau ke Israel ya. Itu baik. Anda akan melihat apa yang dicantumkan dalam firman Tuhan itu. 4 Injil khususnya menguatkan iman kita. Tapi kalau Anda gak ada dana, jangan merasa kecil hati atau minder, gak perlu. Karena tidak diminta harus ke sana, saudara sekalian. Ada orang ke sana mengatakan, wah, di sini dibaptis cuma pakai air di sini kurang manjur. Harus airnya di Yordan, airnya Tuhan Yesus. Ya, Yesus kan dibaptis di Yordan kan? Saudara sekalian, sekali lagi, kalau itu kepercayaan Anda, bahkan bawa air dianggap suci dari sono, saudara, itu udah menjadi yaitu dukun Kristen. Tahayul. Itu bukan ajaran firman Tuhan. Saya boleh katakan kepada Anda, saya itu bukan dibaptis lagi di Yordan, tapi berenang di Yordan. Benar, saya tidak ngomong kosong. Saya berenang, tapi airnya udah kotor. Gak seperti airnya waktu zamannya Tuhan Yesus. Dan air itu kan udah lewat, saudara kalian. Udah kebuang ke laut juga. Mengerti? Jangan sampai ya, Anda itu diecok oleh orang-orang tertentu memakai agama untuk memperkaya diri sendiri, mengadakan tur perjalanan suci. Saya sekali lagi, saya pun udah pernah 2 kali. Tapi jangan sampai itu ditahayulkan. Jangan. Enggak perlu. Yang penting saudara sekalian, Anda dan saya tahu siapa Yesus. Hanya darahnya. Ya, hanya keselamatan Roh Kudus yang bisa menyelamatkan kita. Anda hari ini perlu meresponi. Ini tahap pertama. Apa itu hidup dalam firman Tuhan? Saya tidak kenal Tuhan, tapi hari ini Tuhan memanggil saya. Saya tahu bukan dengan rasio. Saya coba menerima. Apa salahnya sih? Apa salahnya sih? Saya mempunyai ya bibi adik papa. Tahun 50-an sudah ke Amerika pakai kapal waktu itu. 1 bulan. Belajar-belajar sampai S3, sampai menjadi profesor, sampai yaitu akhirnya pensiun. Baru saja seminggu yang lalu meninggal dunia. Saudara sekalian, waktu saya kali ke Amerika, saya baru dengar ternyata bibi saya ini belum percaya Tuhan. Dia mengatakan, saya percaya Allah ada, tapi saya enggak yakin Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Terus beberapa keluarga yang di Amerika menginjilin dia, mengatakan, kuku, ya bibi, coba rasakan, coba pikirkan, coba renungkan. Nah, saya juga dalam telepon ngomong sama beliau, percaya dia, apa ruginya sih? Kalau benar-benar dia juru selamat, kamu gak percaya berarti kamu gak selamat. Sudah sekalian, sudah mengerti. Akhirnya dalam kepicikan, kesulitan, Tuhan berbicara. Dan akhirnya dia mengatakan pada saya dalam telepon, puji Tuhan, sekarang saya mengalami, saya menerima. Saya bukan dengan rasio. Dia itu seorang yang pinter, seorang yang ngajar matematika di universitas di Connecticut. Tapi saudara-saudara sekalian, terakhir dia menerima dan terakhir dia dipanggil oleh Tuhan. Jemaat yang saya kasih, sekali lagi, teman-teman yang saya kasih, kalau ada seorang dua orang yang tempat ini sedang bergumul, saya katakan, cicipilah, rasakanlah Tuhan itu baik. Di luar rasio, di luar kemampuanmu, engkau akan merasakan bukan hanya ada Tuhan, Yesus yang lahir di palungan, yang tidak mempunyai apa-apa, yang mempunyai pengaruh sampai saat ini adalah anak Allah. Seperti tentara Rom mengatakan, ini anak Allah. Kedua, dalam pasal 22, Tuhan menguji Abraham, serahkan anakmu yang tunggal ini kepadaku. Saudara-saudara sekali, tidak gampang loh. Satu-satunya anak dipersembahkan kepada Tuhan dengan kondisi korban bakaran. Itu apa artinya? Berarti harus dibunuh di atas mesbah, harus dibakar seperti seekor domba. Nah, itu aja pekerjaan orang-orang Kana, orang-orang kafir. Kalau saya jadi Abraham pasti mengatakan, Tuhan, ini enggak manusiawi. Apalagi Tuhan yang penuh kasih. Ini enggak bisa. Tangan papa ambil peso bunuh anak dipersembahkan, terlalu kejam. Saudara-saudara sekalian, saya enggak tahu. Tapi waktu Tuhan berbicara kepada Abraham malam itu, mungkin malam saudara sekalian, saya percaya, karena ayat selanjutnya mengatakan the next in the morning, yaitu hari kedua pagi-pagi. Malamnya Tuhan berbicara, dia bergumul. Saya yakin dia enggak camsyong ya, rundingan sama siapa? Sama istrinya. Kalau rundingan enggak jadi pasti. Bukan dia enggak menghormati, enggak mencintai, tidak, tapi dia tahu Ishak ini pemberian Tuhan. Abraham enggak mengatakan, Tuhan, saya enggak minta, Tuhan berikan. Udah diberikan mau diminta lagi seperti anak kecil, betul enggak? Nanti matanya timbilan loh. Ya dah, kira-kira begitulah saudara sekalian. Ya, Abraham menerima dengan iman yang murni, meresponi keselamatan panggilan Tuhan. Kedua, dengan ketaatan yang mutlak, mentuhankan Tuhan, memberikan apa yang Tuhan minta. Itu tidak gampang. Saudara sekalian, apa namanya hidup dalam firman Tuhan? Dengan iman meresponi panggilan Tuhan dalam keselamatan. Anda dan saya kebanyakan sudah, puji Tuhan. Tapi yang kedua ini, dalam kehidupan kita sejak dari Kristus sampai sekarang, banyak permintaan Tuhan kan? Betul enggak? Karena Anda dan saya minta banyak Ishak kan? Dikasih istri, dikasih suami, itu Ishak loh. Gitu? Dikasih pekerjaan. Ya, ditolong. Ya, oleh Tuhan dibukakan jalan. Itu Ishak-Ishak yang banyak. Sekarang Tuhan mengatakan, berikan Ishak itu kepadaku. Sebetulnya Tuhan enggak perlu. Sebetulnya Tuhan cuma mau nguji. Makanya ayat pertama, pasal 22 mengatakan, setelah semuanya ini Tuhan menguji, mencobai. Sudah arti apa? Dulu enggak ada Ishak, engkau cinta aku. Tiap hari ketemu, tiap hari dekat dengan aku berdoa. Setelah engkau diberkati Ishak menjadi kesayangmu, engkau masih cinta aku enggak? Aku mau uji. Aku mau uji. Saudara awas ya. Anda dan saya penuh dengan Ishak-Ishak yang kita minta Tuhan berikan. Tapi hari ini mungkin karena keperluan gereja, karena bangunan gereja, karena pelayanan gereja, Tuhan mengatakan waktumu, berkat yang aku berikan, sudahkah engkau? Perpuluhan itu milik Tuhan. Ya, kalau kita mau curi, pasti yakin orang itu enggak tahu kan? Gitu. Tapi kalau orang itu tahu, Anda dan saya berani curi enggak? Enggak berani. Gitu. Pasti di belakang dia, pasti dengan taktik, dengan cara yang luar biasa, ya, kita baru berani mengambil. Tapi kalau tahu, enggak berani. Tapi kita itu nekat, orang Kristen itu paling nekat. Betul-betul Tuhan tuh maha tahu, tahu, tapi masih berani. Ya toh, perpuluhan kita simpen kan, kita enggak serahkan. Tuhan kaya kok, yang penting sukacita, sukarela. Nah, sukarelanya saya cuma segini. Jadi ya Tuhan terimalah aja, awas loh, itu enggak boleh. Sekali lagi saudara sekalian, Ishak-Ishak yang sudah Tuhan berikan kepada kita, satu saat waktu Tuhan minta, Anda mau enggak, saya mau enggak memberikan. Jemaat yang saya kasihi, hal ini bagi saya sebagai hamba Tuhan pun terus diuji. Saya berikan sedikit kesaksian. Anda tahu saya sebetulnya di Amerika kan? Itu dengan anak, dengan keluarga, mempunyai gereja yang besar di Dallas yang saya lalani. Ya. Dan cukup diberkati Tuhan. Ya. Yang saya terima itu bukan mangkok ya biasa, tapi mangkok emas. Maksudnya ya apalagi sekarang dolar kan tinggi, mahal, ya toh? Dibandingkan rupiah jauh. 1:11.000 lebih. Ayo saudara sekalian. Kalau Anda jadi saya, keluarga di sana, pelayanan juga diberkati Tuhan dengan menerima honor dolar. Dengan kembali ke Indonesia. Saudara, anak saya enggak ada yang setuju. Termasuk istri saya mau di Amerika bukan karena apa? Karena kumpul, kamu kan udah hampir 60 tahun. Ya, mestinya udah mantep sama-sama. Tapi setelah saya berkumpul, saudara sekalian, saya katakan, saya kembali ke Indonesia. Saudara sekalian, nah kembali Indonesia apa untungnya? Waktu saya mau pulang, orang mengatakan, kamu di Indonesia dalam 3 tahun pasti mati. Itu waktu tahun 2006. Waktu Jemaat Agung selesai, seorang pemuda mengatakan, saya dengar engkau mau pulang. Saya angkat topi. Tapi saya katakan, engkau 3 tahun mati. Saya bingung, ini nabi dari mana ini? Kok datang bisa menubuatkan saya 3 tahun mati? Dia mengatakan, iya, karena apa? Coba tsunami Aceh, gitu. Coba ini, coba Adam R yang jatuh gak ada bangkainya. Wah, yang dia sebutkan semua kenyataan. Dari gejolak tahun 98 kan punya pernah riot. Saya katakan, coba hitung. Yang mati di tsunami banyak atau mati di atas ranjang banyak, hitung aja. Dia bingung juga sekarang. Dia kira-kira, ya betul juga, yang mati di atas ranjang kan lebih banyak juga. Gitu? Saya katakan, ini perkataan kalau dari Tuhan, kemanapun saya akan mati. Tapi kalau bukan dari Tuhan, enggak akan mati. Saya kembali ke Indonesia, tahun 2007, Januari, lewat 1 tahun, puji Tuhan, saya masih hidup. Tahun kedua, masih hidup. Tahun ketiga, kebetulan saya kembali ke Amerika diundang khotbah. Saya katakan, jemaat, pendeta Hu masih hidup. Ya, puji Tuhan. Sampai sekarang. Sudah jelas ya. Kalau bukan dari Tuhan, jangan takut. Kalau dari Tuhan, kapanpun kita udah siap. Nah itu yang ya semangat yang dimiliki oleh Ahok. Kira-kira. Ya toh, titip kepada anaknya. kalau papa mati, jangan menyesal, jangan salahkan Tuhan, memang udah siap. Cuma yang saya katakan, Anda dan saya di dalam ujian semacam ini, tapi hidup dalam firman Tuhan yang sejati harus mempunyai tekad semacam ini. Harus punya semangat dan puji Tuhan. Akhirnya Ishak mati enggak? Enggak mati. Tuhan siapkan seekor domba. Saudara sekalian, awas. Hati Tuhan itu seperti hati seorang bapak, seorang ibu. Yesus mengatakan kalau bapak di dunia memberikan paling baik untuk anaknya, apalagi bapak di surga tidak akan mencelakakan. Saya sudah kembali hampir 8 tahun. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan. 8 tahun ini saudara sekalian penuh dengan berkat. Dalam pelayanan saya sudah pensiun, saya sudah emeritus 2 tahun yang lalu. Karena sudah lebih dari 65 tahun. Ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih berikan saya kesehatan untuk menjalankan tugas-tugas. Nah, yang kedua, hidup dalam firman Tuhan itu adalah dengan kemutlakan yang murni. Percaya Tuhan itu baik. Berikan apa yang Tuhan minta dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Jangan sekali-kali mengatakan saya sibuk. Anda harus puji Tuhan sibuk. Mau dibikin nganggur. Ayo mah Tuhan baru mau melayani saudara sekalian. Nganggur. Saudara enggak. Justru perhatikan orang-orang yang sibuk justru yang aktif dalam gereja. Sering sekali ke gereja itu yang telat siapa? Yang orang di pinggirnya gereja itu loh telat. Betul enggak? Kenapa? Dengar bel teng-teng-teng baru bangun. Ya selalu telat. Yang jauh-jauh takut macet. Udah jauh-jauh siap datang ke gereja. Yang paling pagi itu orang yang jauh-jauh, yang di Pulau Gadung, yang di ya tempat-tempat jauh datangnya enggak telat. Tapi yang deket-deket justru telat. Kenapa? Enggak siap hati. Enggak ada suatu komitmen. Jemaat yang saya kasih sekali lagi, yang kedua penting. Yang ketiga, Tuhan mengatakan kepada Abraham, ingat ya, aku akan berkati engkau. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Seluruh bangsa diberkati. Saudara sekalian, apa artinya? Ini berarti yang ketiga, Anda dan saya, khususnya gereja, harus mengerjakan misi. Anda dan saya diselamatkan untuk misi. Diberkati untuk misi. Yohanes pasal 17, sebelum Yesus menderita, berdoa kepada bapak-bapak, engkau utus aku, aku utus mereka. Itu doanya. Sampai pasal 21, dia ketemu setelah bangkit dengan murid-muridnya, dia katakan, ya, damai sejahtera menyertai engkau. Sebagaimana Bapak mengutus aku, saat ini aku mengutus engkau. Berarti apa, saudara sekalian? Sebelum kematiannya, setelah kebangkitannya, misi itu ditekankan sampai naik ke surga, pergilah engkau ke seluruh bumi. Baptiskan mereka yang percaya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan yaitu Roh Kudus. Sudah berarti misi ini penting. Bicara misi, pasti ada tiga hal. Gereja itu harus bertanya, kami gak mampu, terlalu sulit, kami gak ada orang, kami gak ada uang, selalu begitu. Tapi setelah dijalani, saudara sekalian, yang kedua, di alam apa? Puji Tuhan, ternyata ada jalan. Puji Tuhan, ternyata ada pertolongan Tuhan. Membangun, merenovasi tempat ini, udah bertahun-tahun, saya tahu. Ya toh? Tapi terakhir, jadi. Jadi pun, kalau kita berpikir ke belakang, ternyata ada berkat Tuhan. Saya percaya di antara kita, khususnya, yaitu pengerja-pengerja merasakan, udah gak mungkin lah, ini terlalu sulit. Tangerang ini, daerah keras, seperti Bekasi. Saudara sekalian, akhirnya kita sabarin, kita doain, kita kumpulin, kita usahakan, Tuhan buka jalan. Saudara, sering sekali bicara mengenai pekerjaan Tuhan, khususnya misi, harus mengatakan, gak bisa. Kita konsolidasi ke dalam dulu, kita masih lemah. Saudara, Anda tahu, GKY tahun 73 itu waktu saya baru masuk, hanya satu kali kebaktian. Hanya 125 sampai 150 itu paling banyak. Ada beberapa di sini, masih jemaat dari Mangga Besar, tahu. Tapi waktu tahun 73 mungkin belum lahir, mungkin ada baru lahir. Ya, itu kondisinya. tapi bisa buka Fluid, bisa buka Greenfield. Sudah, khususnya tahun 80 sudah hitung di sini. Semua di sini. 80 itu 6 pos termasuk Greenfield. Ya, Palembang, Sunter yang besar-besar ini tahun 80. Bayangkan jumlah orang yang paling saat itu 300-400 orang bisa membuka Fluid, anak yang lebih gede. Greenfield, Sunter, Palembang. Kok bisa? Berarti 2 tahun sekali. Dalam 10 tahun, saat dekade 2 tahun sekali. Dari mana? Dari mana, saudara sekalian? Bukan karena kita sudah punya semua, tidak. Tapi ada suatu iman, keberanian. Kita tahu gereja dipanggil untuk misi. Gereja dipanggil untuk mengerjakan penginjilan. Kalau kita kerjakan itu, Tuhan siapkan orang. Tuhan siapkan dana. Iman ini harus kita miliki. Ketaatan ini harus kita miliki. Terakhir, baru kita merasakan puji Tuhan. Saya pun udah 40 tahun lagi di GKY. Tidak dalam impian saya, tidak. Tapi kenyataan hari ini, saya hanya berani mengatakan, kalau Anda dan saya berani bertindak, ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Salah satu, Cimone ini tahun 83, betul? Bayangkan saudara kecil, satu rumah, yang dipersembahkan oleh seorang saudara kita, Max Gunawan, yang istrinya masih ada sekarang di Fluid. Saya tadi katakan kepada Pak Bagio, ingat, ya, dia menyerahkan, pinjamkan dengan cuma-cuma. Tapi akhirnya kami beli, baru beli sebelah-sebelah, sampai saat ini menjadi gereja yang cukup besar. Nah, saudara-saudara sekalian, di mana kuncinya? Kuncinya adalah dengan iman taat menggumulin masalah misi ini. Pasti akan jadi. Nah, saya udah emeritus 2 tahun. Pegang satu yayasan. GKY mempunyai 5 yayasan. IPK paling tua. Gloriamus Music. Ya, Hidup Baru ketiga. Keempat, STTA. Kelima, Gema Kasih Yobel. Kenapa Yobel? Yobel itu jubili. 50 tahun bangsa Israel harus dibebaskan, mendapatkan suatu pelepasan keadilan, ya, dari kehidupannya. Nah, ini titipan, ini misi. Kalau IPK buka sekolah itu di kota, di menengah ke atas. Tapi sekarang yang kami kerjakan bersama rekan-rekan 13 orang itu adalah mengerjakan, membuka sekolah-sekolah miskin, ya. Udah dibuka di, ya, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kedua, Nias, dari panti asuhan sampai sekarang sekolah. Yang ketiga, di Singkawang. Yang keempat, di yaitu Lampung Selatan. Yang kelima, yaitu di Banyumas. Ini sedang digarap. Yang keenam, sedang kemarin baru kita tetapkan, yaitu di Kupang. Di Kupang, ya, tempat Kristen, tapi pendidikan setiap kali UN itu paling rendah. Paling rendah, saudara sekalian. Nah, saya minta ditayangkan. Ini kesaksian supaya Anda tahu, nanti saya berikan kesaksian yang indah untuk menguatkan iman Anda. Ayo, ya, ayo tolong tayangkan. Di mana? Singkawang. Singkawang disebut yaitu kota 1000 kuil. 6 tahun yang lalu Mangga Besar mau buka gereja, gagal. Mental. Tapi melalui sekolahan, tanggal 21 bulan ini akan ada sekolah minggu. Orang tua mengatakan, yang tidak percaya, Anda sekolah Kristen kok tidak ada sekolah minggunya? Ya, nanti Natal ada GKY. Akan dibuka GKY yang ke-41. Sekarang 40. 41 akan dibuka. Ya. Gema Kasih Yobel. Itu singkatannya. GKY itu Gema Kasih Yobel. Wah, kurang jelas ya, sayang ya. Ini grand opening tanggal 12 Juli. Disingkat SKY, Sekolah Kristen Kasih Yobel, disingkat SKY. Ini loncat ini, tadi enggak keluar itu. Ini loncat ini. Loh, kok mati? Hah? Peresmian sekolah Kasih Yobel. Jangan lupa untuk Ya, bersama sinode, ketua, sekum, rekan-rekan. Puji Tuhan. Tapi saya dia kurang jelas, ya mesti jelas. Sudah disiapkan hanya dalam kurun waktu setengah tahun. Bulan September tahun lalu, tim dibentuk. Maret udah soft opening. Sekarang ada 210 anak dan ada 60 waiting list. Kami enggak bisa terima lagi karena udah penuh, tapi segera. Ya, direncanakan Oktober akan dibangun 3 lantai untuk menampung murid yang lebih banyak. Tolong doakan. Tolong didukung. Saya tahu ada 1-2 jemaat di sini memberikan yaitu sumbangan tiap bulan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Tuhan akan berkati. Ya, ini sekolah akan menjadi tempat penginjilan luar biasa. Dari IPK, Pak Petrus datang hadir. Ya, ini anak-anaknya. Mereka nyanyi bahasa Koi. Mereka diajar juga bahasa Inggris. Jadi ini sekolah betul-betul menarik orang-orang Tionghoa. Ya, saudara sekalian, tiap anak ini tiap bulan 250.000 sudah kita hitung. Tapi kami hanya menerima 75.000. Ya. Kekurangan dan bahkan yang gratis itu kami carikan orang tua asuh. Puji Tuhan. Orang tua asuh Tuhan terus berikan. Ya. Tapi yang paling penting sekarang tolong doakan untuk Oktober mulai kami akan bangun dengan yaitu nilai bangunan 5M. Sudah dapatkan sumbangan dari jemaat 2M. Kami tetap harus mencari 3M. Saya yakin Tuhan akan berkati dan cukupi. Ya, anak-anak ini sangat lucu sekali. Mereka tidak kenal Tuhan, keluarga bukan Kristen. Tapi satu saat, 5 tahun lagi Anda lihat, 10 tahun lagi Anda lihat, orang-orang ini akan menjadi anak Tuhan dan mempengaruhi keluarganya. Ya, ini ketua yang perempuan, ketua DPRD, ya, seorang Tionghoa, ya, mereka memberikan suatu respon yang luar biasa. Terima kasih. Saya katakan sekali lagi, saudara, jangan takut dengan pekerjaan misi. Ini pekerjaan yang sangat bernilai, khususnya untuk mereka-mereka yang miskin. Bagi saya adalah, saudara sekalian, ya, hidup mereka, nilai mereka sama. Ini uang 50.000. Nilainya sama ya. Saya lecek yang ini. Jelek, ini lebih bagus. Tolong lihat tanya, nilainya sama enggak? Sama. Apa yang akan saya katakan? Anda dan saya rapi, gagah, bagus seperti ini. Mereka-mereka yang susah, yang miskin, yang di pinggiran, yang enggak mampu, yang enggak bisa sekolah, itu ini. Tapi di hadapan Tuhan nilai mereka sama. Ini beli 2 mangkok bakmi, ini juga sama. Mengeri sudah sekalian. Walaupun kelihatan jelek. Karena itu gereja GKI dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan ini. Kami memerlukan dukungan doa dari Anda. Kalau ada berkat, jangan lupa. Tuhan akan memberkati. Saya membawa ini notebook masukkan dalam Alkitab. Khususnya bagi mereka yang udah usia di atas 40, 50, baca Alkitab mulai burem. Nah ini pembesarnya. Ya, ini pembesarnya. Nah ini sumbangan seorang jemaat dari ya satu gereja GKI. Di dalamnya ada account BCA-nya yayasan. Nah kalau Anda ada beban dan ada berkat Tuhan, jangan lupa. Ya, berikan tapi tulis ya dari Cimone supaya kami menulis surat ucapan terima kasih untuk mempertanggungjawabkan persembahan Anda. Sekian, sekali lagi, ya, hidup dalam firman Tuhan. Satu, yaitu meresponi keselamatan yang sejati. Kedua, taat mentuhankan Tuhan. Yang ketiga, kerjakan misi untuk meluaskan kerajaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Suara hamba-Mu sudah berhenti, tapi Roh Kudus terus menerjemahkan. Sampai betul-betul Tuhan, semua kami yang hadir di ruangan ini, tidak ada satu yang tidak meresponi keselamatan Tuhan dengan iman yang sejati. Kepada kami yang sudah menerima Tuhan, biarlah kami taat akan firman-Mu. Hidup dalam firman-Mu. Percaya firman Tuhan, janji Tuhan, kata-kata Tuhan yang indah. Bukan hanya rohani, tapi jasmani juga. Tuhan tolong, supaya mulai saat ini setiap kami, gereja Tuhan, jemaat-Mu, menuju kepada misi yang kekal itu. Karena itu yang Tuhan minta. Dengar doa kami, berkati sebentar, hamba-Mu akan pimpin Tuhan perjamuan kudus. Kami lebih diangkat jiwa ini untuk mengatakan di sini, hamba, utuslah hamba. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.